takrirul hujja anna yawma ya'tihim ma'mulun limasrufan. Takrirul hujja anna yawma ya'tihim itu adalah ma'mulun limasrufan. Jadi yawma ya'tihim itu ma'mul daripada masrufan. Waqad taqaddama 'ala laisa, dan yauma yatim ini mendahului laisa, letaknya di depan laisa. Wasmuha dhamirun mustatirun, wasmuha dhamirun mustatirun yaudu alal adab. Laisa, isimnya laisa, dhamir mustatir, takdirnya kepada azab yang sebelumnya. Wa masrufan khabaruha, wa masrufan khabarnya laisa. Baik, itu yang tadi. Wa taqaddumul ma'mul yu'dinu bijawazi taqaddumil amil. Wa taqaddumul ma'mul ay yawma ya'tihim yu'dinu bijawazi taqaddumil amil ay masrufan, ay masrufan. Titik. Jadi khulasanya perhatikan sini. Jadi di sini dalil yang membolehkan bahwasanya khabarnya laisa boleh mendahului laisa. Soalnya ingat yauma ini ma'mul dari masrufan aina amil. Masrufan aina ma'mul yauma yatim. Dan ma'mulnya mendahului apa? Laisa. Kalau ma'mul bisa mendahului laisa, maka menunjukkan amilnya boleh apa? Mendahului laisa, jelas itu. Baik. Terusnya. Wal jawab, sekarang dijawab. Kan pendapat yang benar kan enggak boleh toh. Ya kan? Pendapat yang benar kan enggak boleh. Ada yang mengatakan boleh dengan dalil ini kan? Ya enggak? Pendapat yang benar kan enggak boleh. Enggak boleh khabarnya laisa itu mendahului laisa kan enggak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Nah, alasan yang mengatakan boleh ini yauma yatihim laisa masrufan anhum. Itu loh. Lah dijawab, sekarang jawaban Ibnu Hisham rahimahullah kepada ini ayat yang dipakai dalil apa? Bolehnya mendahulukan khobar atas laisa. Dibata oleh Ibnu Hisham annahum tawassau fi dzurur ma lam yatawassau fi ghairiha. Mereka itu para al-lughat tawassau memberikan keluasan dalam bab dharar, apa-apa yang tidak mereka memberikan keluasan dalam selain dharar. Iya, apa-apa ini. Soalnya kan yang makan dharar. Ya enggak. Yang makan dharar, makmulnya masrufan, soalnya dia dharar. Kau apa? Soalnya dia dharar. Karena babu dorof itu lebih awsa daripada bab yang lainnya. Kalau yang lainnya enggak boleh. Ngerti enggak? Ini benar, jawaban asli itu benar. Istidlal asli benar, cuma ini kebetulan ketika itu makmulnya dorof. Ngerti kan? Makmulnya dorof. Nah, kalau babu dorof lebih diluaskan daripada yang lain, yang lainnya. Ini jawaban yang benar sama Rasulullah. Dan ditulis. Wa hunaka jawabun akhar. Wahad al-jawab indahum al-man'u taqaddum khabarnya laisa mutlaqah. waqalu hadhil ayah anna yawma ya'tihim ma'mulun bifi'lin mahdzur wattakdir ala ya'rifuna yawma ya'tihim. Baik, Tundur Ad-Dujai halaman 57. Di sana ada jawaban yang lain. Jawaban ini bagi orang yang mengatakan gak boleh secara mutlak mendahulukan khabarnya laisa, gak boleh secara mutlak. La dharof ala yang lainnya. Jawaban ini kan boleh kan ketika dharof. Ibnu Sina kan membolehkan kalau dharof. Jawaban yang kedua gak boleh. La dharof ala apa gak boleh mendahulukan khabarnya laisa, gak boleh. La dharof ala apa gak boleh. Loh, bagaimana dengan ayat ini? Dijawab ayat ini, yaum ayat itu makmul bukan dari masrufan. Berarti kan? Yaum ayat ini bukan makmul dari masrufan. Tapi apa? Makmul dari fi'il yang dibuang. Berarti, apa itu? Ala ya'rifuna yauma. Aina amilnya yauma? Ya'rifun. Kalau begitu tidak ada kaitannya. Isidal mereka tidak ada kaitannya. Idan enggak ada istilah taqaddumul ma'mul yu'dib bi jawazi taqaddumil amil, enggak ada sudah. Limada? Li'anna yauma ya'tihim ma'ati adalah amil dari fi'il yang ma'dzuf. Bukan dia amil dari masrufan. Ingat di sini. Jadi sekarang Ibnu Isham rahimahullah di sini menjawab enggak apa-apa kalau itu dorof. Enggak apa-apa kalau itu dorof, boleh. Makmulnya itu mendahului laisa itu boleh. Dan ini memberikan izin bolehnya mengkhabar, bolehnya apa? Bolehnya apa ya Fana, mengkhabarkan atau bolehnya khabarnya laisa itu mendahului laisa, boleh. Tapi ingat, ini karena babnya antum ketika itu yauma, maka yauma itu enggak apa-apa. Maka adanya yauma itu boleh mendahulukan makmul daripada amilnya itu kalbah. Tawassau mereka. Tapi jawaban yang kedua gak bisa. Lalor wala apa gak bisa. Gak ada istilahnya makmul itu mendahului amil itu gak ada. Gak ada. Lima hari bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini dibawa yauma ya'tim itu amilnya bukan masrufan tapi apa? Fi'il muqad, fi'il mahdzuf, fi'il mahdzuf. Kalau begitu, kalau ini muqaddar atau fi'il mahdzuf, maka gak ada kaidah mereka. Apa takut tumu al-ma'mul yudin bijawaji takut tumu al-ma'mul tidak ada. Di mana tidak ada? Lianna ma'muluna laisa laisa masrufan wa inna ma'mulina ya'rifuna qobla. Apa qobla? Qobla yauma ya ya'tihim. Ngerti insyaAllah ini? Faham insyaAllah? Jadi itu bajikan. Faham Simin? Simin, tadi Simin. Qala al-musannif rahimahullah wa taqtasul khamsatul awwalu bi muradafati sharaf. Lima yang pertama itu memiliki kekhususan yaitu sinonimnya sharaf. Punya arti sinonim sharaf. Maksudnya yajuzu fi kana wa amsa wa asbaha wa awwala 1 2 3 4 5. Ini lima ini punya antus tak malah kadang-kadang dipakai bimakna soro. Jadi karena bimakna soro amsa bimakna soro. Kau li ta'ala wa busta til jibalu basta fakanat ay sorot haba'an mumbasta okun tumazwa dan salah. Bukan kok bimakna karena ada tapi pada soro. Fa'asbahtum binimati ikhwana fa'asbahtum unasbah mana ba' Soro binimati ikhwana Zalla wajhu muswadda. Zalla bimana apa? Soro ma wajhu muswadda. Amsat khala'an wa amsa ahlu wa ihtamalu akhna alaihi alladhi akhna ala lubadi. Una amsat wa amsa bimana soro. Wa qala al-akhar adha yumaziku aswabi wa yadribuni al-ada shaybiya ya lagi ingdil adaba ana sanana afha bi makna sara yumazziq waswabi. Jadi bukan ke afha waktu petang liru menjadilah dia merobe-robe baju. Jadi asbab al mana sara. Wa ghayru laysa wa fatiha wa zala bi zawaj tamam al istighna an al khabar nahwa wa in kana rusu bi madalla wa sala wa subhana allahi hina tumsuna hina tusuhun qali li nabiyya ma dama tusanna wa wad wa yuqtasu ma ada memiliki kekhususan selain fatiha wa zala, selain dua ya fatiha wa zala wa laysa empat. Selain fatiha wa zala wa laisa min af'ali hanal bab, dari fi'il bab ini memiliki kekhususan. Apa khususannya? Bijawaji istimalihi taman, boleh dipakai fi'il yang tam. Ngerti? Kalau fatiha ga oleh, zala ga oleh, laisa ga oleh, selain fatiha wa zala wa laisa kadang-kadang memiliki makna tamah. Memiliki makna tamah. Kan ada nakisah, apa tamah itu? Kalau nakisah butuh khobar, isimnya dan khobarnya. Apa arti nakisah? Adalahnya butuh fa'il saja. Butuh fa'il saja. Lah, itu kekhususan ini, itu hal itu tidak boleh diberikan kepada fatihah dan zala dan laisa. Tidak boleh berikan kepada fatiha wa zala dan laisa. Ngerti gak kawan? Gak boleh berikan kepada zala wa laisa wa fatiha. Baik. Wa makna tamam, arti tamam, ayat baghaniya bil marfu anil mangsub. Ya, cukup dengan marfu, gak butuh mangsub. Itu mana tamam? Fi'il yang tamam, ayat cukup dengan dia itu dirofakan. Cukup ada yang dirofakan, gak butuh mangsub. Berarti kalau namanya nakis, butuh mangsub. Soalnya khobari, khobari kakana. Ingat gak ikhwan? Laisa zaidun qa'ima. Gak boleh laisa zaidun, zaidun fa'il laisa gak oleh. Pasti laisa zaidun qa'ima, butuh qa'ima. Menasabkan sebagai khobarnya laisa, itu mana nakisah. Adapun makna tama, kalau itu butuh yang dirofakkan saja. Artinya hanya sekedar butuh fa'il saja. Hanya sekedar butuh fa'il saja. Kalau makna tama itu butuh fa'il saja. Makna nakisah masih butuh marfu dan butuh mansub. Qauli ta'ala wa in kana dhu usratin aina huna kana tama. Dhu usratin fa'ile kana. Dhu usratin fa'ile kana. Fasubhanallah kina tumsun. Tumsun amsa. Aina isimnya? Gak ada isimnya. Marfu fa'ile tumsun. Wahina tusbihun. Khalidina fiyya madamatin samawat. Aina huna? Madamatin samawat. Fa'ile jamat. Gak butuh mangsub. Ini bukti. Tapi khusus ini untuk mereka-mereka ini. Selain fatiha, selain zala dan walaisa. Wa qala syairu tatawala lailuka bil ismini wa batal khuli wa lam tarquli wa bata wa batat lau lailatun ka lailati dhil aad dhil airil armadi al armadi wa dhalika min naba'in ja'ani wa khubbirtu an banil aswadi. Aina sejuna wabata wabatat batauna mana bimana apa batauna mananya adalah tama laisa nakisah al-khaliyu fa'ilnya bata itu ya kan wabata pertama juga wabat yang kedua juga wama fasarna bihi tamama wasahi. Apa yang kami tafsirkan bihi dengan ma at-tamam, makna tamam itu benar makna tamam, makna tam adalah gak butuh mangsub. Itu adalah definisi yang benar. Definisi yang benar. Wa an aktsaril basriyin, kebanyakan basriyin mentafsirkan anna makna tamamiha, makna tamam adalah dalaluha alal hadatsi wal zaman, menunjukkan kepada hadas dan zaman. Idzan ismana tamin al-basriyin, al-basriyin mentafsirkan makna sempurna adalah kata-kata itu, kalimat itu menunjukkan suatu kejadian dan waktu. Itu idzan basriyin. Idzan kana dzu usatin. Karena ini tama, lima ada tama, li'anna kana huna menunjukkan kejadian. Kejadian ada dan waktu. Menunjukkan kejadian dan waktu. Itu yang buat kejadian dan waktu. Baik. Wa kadzalikal khilaf fi tasmiyati ma yang sibul khabaru naqisan. Begitu juga khilafnya penamaan apa-apa yang menasabkan khobar, kenapa dikatakan naqis? Kenapa kan dikatakan naqis? Berarti kalau tama menunjukkan hadas dan zaman, kenapa dikatakan naqis? Berarti enggak menunjukkan hadas dan enggak menunjukkan zaman. Fa'ala makhtarna, menurut definisi yang kita pilih, summiya naqisan. Kenapa dikatakan naqis? Likaunihi lam yaktafi bil marfu, karena enggak cukup, enggak cukup dengan rafa. Karena dia enggak cukup berarti kurang, namanya kurang. Kenapa dia kurang? Karena enggak cukup dengan marfu, masih butuh dengan mansur. Wala qaul aktsarin, menurut qaul basriyin, kebanyakan basriyin, kenapa dikatakan naqisa? Li'anna usuliba ad-dalalah 'alal hadats, karena ditiadakan penunjukkan makna hadas kejadian. Wa tajarrud lidalalah zaman, dan kosong menunjukkan makna zaman. Wa sahihu al-awwal, dan yang benar adalah pendapat yang pertama. Idzan yang benar adalah ikhwanana pendapat yang pertama. Jadi sekarang ada dua makna. Kenapa dikatakan tama? Ada yang mengatakan dikatakan tama soal cukup dengan maksudnya, enggak usah dengan maksud butuh. Kenapa dikatakan naqisa? Soal butuh mansuba, enggak cukup dengan marfu. Itu pendapat yang bisa di sini. Pendapat Syirin, kenapa dikatakan tama? Soalnya dikatakan tama soal menunjukkan hadas dan zaman. Kenapa dikatakan naqisa? Soal go'ono hadas dan enggak ada zaman. Ngerti enggak, Wan? Sahih wal awal. Qala al-musannif rahimahullah, ada sisi pendalilan kenapa pendapat yang benar, insyaallah besok. Wa kala bi jawaz ziyadati ya mutawassitatan. Dan insyaallah besok dalam ini subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wa la 20 menit ya. Banyak ini.